sampai mati aku akan tetap mencari. Sejenak ku terdiam dan membisu, membuatku lelah dan tanpa arah. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta sesungguhnya. Dan letakkan hatimu di sini, ku berjanji kau takkan kusakiti. Sejuk sepi sedang, dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Agar kau tegar dan tak terkalahkan, jadilah jagoan seperti yang ku inginkan, agar dapat ku banggakan. Namun sikapmu kini telah berubah, membuatku resah dan serba salah. Kau berdiam diri membuat nadiku berhenti. Katakanlah, hei kekasih, coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang berikan. Coba kau katakan apa yang kau inginkan.

Kenapa kamu udah gak sayang aku? Maafkanlah aku lari dari kenyataan. Bukan karena aku tak punya rasa sayang. Maafkanlah aku mencoba untuk berlari. Karena suatu nanti engkau pastikan mengerti. Kamu pacar terbaikku, walau hanya sekejap di hati. Mengapa hanya sekejap saja ku merasakan indahnya dengan dirimu? Mengapa hanya untaian kata ku rasa gara sempurna cerita cinta kita? Emina Sun Battle SPF 50 with maximum UV protection. Bintang terlihat terang saat dirimu datang. Cinta yang dulu hilang kini kembali pulang. Lihatlah dia mulai bernyanyi, coba merangkai mimpi. Cinta yang dulu pergi kini datang kembali. Wajahmu mengingatkanku dengan kekasihku dulu. Wajahmu mengingatkanku dengan masa laluku. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali.

cintaimu, kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi, kau telah tinggal dalam palung hati. Namun ku mencoba untuk tegar menghadapinya. Jangan